Oke, ini sesi terakhir dan bagi Anda yang masih ingin share bersama Bang Kavi, boleh kita persilahkan juga ya. Di SMS kami 0816924924. Mas, saya mau tanya dulu nih, kalau ini nanti ya mau dipakai untuk ada suatu keputusan besar atau keputusan penting yang sifatnya urgensi, segera, apakah juga bisa dilakukan atau menggunakan strategi bodoh ini, Bang? Sangat bisa ya. Jadi misalnya contoh nih, contoh misalnya begini. Ini baru kejadian minggu lalu gitu loh. Ada sebuah peristiwa ya sedemikian kompleksnya gitu loh. Terus udah gitu ketika itu dibahas ya, itu pertimbangannya sangat banyak, kiri kanan atas bawah dan seterusnya. Terus salah satu dari staff saya itu dengan entengnya bilang sama saya begini, Pak, ngapain sih dipikirin susah-susah banget gitu kan, harus begini begitu begini begitu, kita ketemuin aja Pak orangnya. Di saat itulah saya baru ngeh gitu loh. Saya bilang, benar juga, ngapain ngakek ngok. Akhirnya kita telepon. Kita tadinya berpikir, wah ntar ditelepon ketemu gak enak lah, inilah segala macam. Ternyata akhirnya setelah kita telepon, wah malah urusannya itu yang tadinya kita anggap itu sangat berbelit-belit gitu loh, itu selesai dalam waktu hanya setengah jam. Jadi kadang-kadang strategi bodoh itu adalah kadang-kadang menggunakan common sense. Dan orang pintar akan selalu mengatakan, wah itu bodoh banget gitu loh. Tapi sometimes it works gitu loh. Terus apa lagi nih Bang untuk atau mungkin ada mesti memulai apa gak sih untuk strategi bodoh ini? Karena kedengarannya jadi masa bodoh gitu bukan, Bang. Enggak, bukan begitu. Bukan, kalau masa bodoh kan cuek gitu loh. Tapi seringkali yang terjadi begini, karena pendidikan kita, karena training kita, karena rutinitas kita gitu loh. Gitu loh. Itu seringkali kita menganggap suatu permasalahan itu sedemikian kompleks gitu loh. Padahal kalau orang yang trainingnya tidak sehebat kita, misalnya kebiasaannya tidak sehebat kita, mungkin karena dia melihat sesuatu itu mungkin dengan cara yang lebih sangat jauh, sangat sederhana gitu loh. Sehingga buat dia mungkin keputusan atau pengambilan solusinya menjadi sangat sederhana sekali. Nah itu yang seringkali membedakan kita gitu. Ini hanya khusus diberlakukan untuk seorang pimpinan, jadi bisa memanage bawahannya atau bawahannya juga bisa melakukan strategi bodoh untuk menghadapi atasannya. Bisa. Nanti bisa. Bisa. Bumerang atau Bang? Enggak bumerang. Tapi yang penting adalah begini, strategi bodoh itu artinya ya kita lebih terbuka, lebih spontan, kita lebih reaktif gitu loh, kita lebih membuka diri kita terhadap segala kemungkinan gitu loh. Dimana orang yang sangat pintar gitu loh, itu umumnya menutup kemungkinan-kemungkinan itu karena mereka menganggap harus ada analisa, perdebatan, diskusi gitu loh, debat kusir dan seterusnya, sehingga itu yang menjadikan ini gitu. Nah itulah juga yang dikatakan oleh teman saya adalah, mengapa kita negara ini kagak maju-maju? Karena terlalu banyak talk show. Iya kan? Terlalu banyak talk show di televisi-televisi, di media yang memperdebatkan sesuatu gitu loh. Akibatnya apa? Akibatnya waktunya terbuang dengan percuma hanya untuk memperdebatkan sesuatu. Harus dipancing-pancing juga sih Bang sama media juga ya. Ini ngomong itu-gitu. Kita satu menit terakhir nih. Kira-kira apa yang ingin Bang Kavi sampaikan mengenai strategi bodoh, lesson to learn-nya sendiri? Lesson to learn-nya adalah begini ya. Kadang-kadang kita sesuatu yang kita rasakan berat gitu loh. Seringkali solusinya tidaklah seberat seperti apa yang kita bayangkan. Jadi pesan saya adalah jangan menganggap enteng terhadap satu pandangan tertentu. Kadang-kadang pandangan yang sangat sederhana itu malah itulah yang menjadi solusinya, menjadi jawabannya. Jadi kadang-kadang ya kita orang mengatakan, orang ada istilah you have to act dumb. Jadi bersikap bodoh gitu loh. Karena kadang-kadang dengan bersikap bodoh itu kita lebih kreatif, kita lebih spontanitas. Damn. Oke, okay, baik Bang Kavi, terima kasih waktunya sore ini. Ketemu lagi di minggu depan dengan topik yang berbeda. Mitra Bisnis, terima kasih juga Anda sudah bersama kami dalam Kavis Break sore ini. Saya Dona Oriza, sampai jumpa. Itulah tadi Kavis Break bersama si biang penasaran, Kavi Kurnia. Sampai jumpa Kavis Break.